Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya bahwa dakwah kepada Allah adalah sunnatul mursalin alaihi wassalam, tugas mulia yang diemban oleh setiap rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Mereka diutus oleh Allah sebagai duat, para da'i, hudat, para hadi, yang memberi petunjuk, hidayatul irsyad kepada umat manusia. Mubashirina wa mundirin, mereka sampaikan berita gembira bagi yang mau taat. Mereka juga menyampaikan inzar, ancaman bagi yang durhaka dan bermaksiat. Semua itu untuk memutus uzur umat manusia di hadapan Allah. Firman Allah, rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang kami utus membawa berita gembira juga ancaman agar manusia tidak punya hujjah lagi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul itu. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Wahai nabi, kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai yang menyampaikan ancaman, sebagai da'i kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai pelita yang menerangi jalan manusia. Demikian pula dakwah ini dilanjutkan oleh para khulafa yang menggantikan dan meneruskan para anbiya wal mursalin, ahlul ilm, para a'immah, para ulama, sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Demikianlah dakwah kepada Allah. Allah perintahkan kepada ahlul ilm, karena memang manusia Allah ciptakan untuk ibadah kepadanya. Para rasul itu diutus guna mengingatkan mereka semua tentang tujuan ini. Bahkan kitab suci pun diturunkan untuk membimbing mereka. Firman Allah, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Kitab yang ayat-ayatnya muhkamah, kemudian diperinci dari sisi hakimin khabir, Allah yang maha bijak dan maha mengetahui, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sungguh aku bagi kalian dari Allah sebagai pemberi peringatan sekaligus membawa berita gembira. Tugas dan tujuan diturunkannya kitab dan diutusnya para rasul. Juga Allah sebutkan itu di surat Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Juga di An-Nahl Allah sebutkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu kitab penjelas bagi segala sesuatu, sebagai hidayah, sebagai rahmat dan berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Demikianlah dalam banyak ayat Allah menyebutkan pentingnya dan tujuan dakwah kepada umat manusia. Itu yang dipikul oleh orang-orang termulia, manusia teragung, para anbiya wal mursalin, kemudian para sahabat mereka, dan generasi para ulama yang setelah mereka. Maka menjadi kewajiban bagi setiap mukmin untuk bertadabur terhadap ayat-ayat Allah, berusaha memahaminya, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Karena Allah sebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh barokah padanya, agar mereka mau tadabbur terhadapnya, ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal itu mau mengingat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Dan katakan bagi orang yang beriman, kitab ini adalah hidayah, juga sekaligus syifa, obat, penyembuh, penawar bagi mereka. ditadaburi, dipelajari, agar kita mengenal al-haq dan mengikutinya, mengetahui apa yang diridhai Allah untuk kita amalkan, apa yang dimurkai Allah dan menjauhkan dari rahmatnya untuk kita jauhi, sehingga dakwah kita berjalan di atasnya menuju al-khair, kebaikan, dan meninggalkan segala kejelekan yang dimurkai Allah. Semua itu di atas basirah, di atas ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjadi kewajiban seorang dai di dalam berdakwah kepada Allah untuk menjelaskan kepada umatnya tariqus sa'adah, jalan kebahagiaan untuk mereka, agar mereka jalani. Begitu pula untuk menjelaskan kepada mereka tariqus syaqa, jalan kebinasaan yang mencelakakan, agar mereka waspada dan menghindar darinya. Hikmah bagi seorang dai tentu sangat besar pengaruh dan kepentingannya. Maka seorang dai harus memilih kata dan kalimat yang tepat sesuai dengan porsinya, memilih dan mengerti waktu yang tepat sesuai untuk apa yang dia sampaikan. Begitu pula uslub, cara penyampaian, agar itu pula sesuai dan tepat. Dan dengan itu diharapkan dakwah itu bisa diterima dengan baik oleh mad'u. Nama Allah, salah satu namanya yang agung adalah Al-Hakim, Al-Alim. Al-Hakim yang meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Inna rabbaka hakimun alim. Juga firman-Nya innallaha kana aliman hakima. Maka Allah ketahui segala sesuatu, alim. Dan Allah letakkan, Allah tentukan perbuatannya, Allah tentukan hukum-hukumnya sesuai dengan kenyataan dan hakikat yang ada pada sesuatu itu. Semua itu untuk kemaslahatan hambanya, untuk manfaat mereka semua dalam ucapan mereka maupun dalam amal perbuatan mereka. Hakim, Allah Maha Bijaksana. Dan secara sempurna tidak akan ada itu kecuali bagi Allah. Sempurna meletakkan hukumnya, meletakkan perbuatannya, meletakkan kata-katanya. Sempurna sesuai dengan tempatnya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Tentu secara sempurna itu hanya milik Allah. Hakim Tabaraka wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam dakwah untuk hikmah ini selalu diingat oleh da'i. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah ke jalan Allah dengan hikmah, yaitu dengan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah sebutkan, tidak luput dan tidak terpisahkan hikmah itu dari qala Allah, qala Rasul, dengan bimbingan ilmu syar'i, bukan dengan kemauan hawa nafsu kita sendiri, bukan dengan selera masing-masing orang, tetapi dengan ilmu hikmah. Dalam uslub dan penjelasan yang sesuai terhadap karakter, pemahaman dan akal fikiran orang yang dia hadapi. Firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, yakni ilm, dengan ilmu. Di ayat sebelumnya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, bil ilm, wal mau'idhatil hasanah, dengan terghib wa terhib. Terghib, motivasi. Sebutkan padanya motivasi dari Quran maupun Sunnah. Orang yang mengamalkan ini, Allah janjikan baginya begini, Rasul sebutkan baginya pahala begini begini. Atau terhib, ancaman, celaan, adab bagi yang bermaksiat, melanggar begini begini. Sehingga dengan itu akan lunak hati manusia, kalbu, dan tidak akan lunak dengan yang selainnya. Nusus wahyu, Quran dan Sunnah, itu yang akan melunakkan hati mereka, bukan yang lain. Kalaupun orang menganggap bisa melunakkan hati sesuatu yang bukan dari Quran dan Sunnah, itu sebenarnya hanya semu, fata morgana. Sesaat mungkin awal dia mendengar menangis, terasa seperti terketuk hatinya, terpengaruh mungkin sampai sedemikian rupa, tapi bekas asar dalam hatinya tidak akan ada yang tersisa, tidak akan bisa membuka hati tersebut kecuali wahyu. Qala Allah, qala Rasul, itulah hikmah, basirah, yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Nah, dengan lunaknya hati akan lebih mudah orang itu untuk menerima al-haq, mendengar nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidallah, debat dengan yang lebih baik, dengan ilmu pula, dengan uslub yang baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran, karena akan sulit bagi orang untuk menerima jika itu disampaikan dengan cara-cara yang kasar atau ungkapan-ungkapan yang tidak terhormat, ungkapan-ungkapan yang lebih kepada cercaan dan bahkan kalimat-kalimat keji. Nasallallahu alaihi wasallam. Dakwah ibadah mulia haruslah dihiasi dengan akhlak karimah. Oleh sebab itu Allah contohkan bagaimana Allah perintah Rasulnya, termasuk dari ulul azmi minar rusul, Musa alaihi salam, ud'u, ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah sebutkan kepada Musa dan Harun, fa'tiya Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakaru aw yakhsha. Datangi oleh kalian berdua, sampaikan kepadanya qawlan layyina, perkataan yang layyina, lemah lembut, baik, kata-kata yang terhormat, yang mulia. Mungkin dengan itu dia mau sadar, mungkin dengan itu dia mau takut kepada Allah. Dan disampaikan oleh Musa, seperti yang kita tahu, dakwah beliau alaihi salam. Karena tujuan dakwah tadzkir, mengingatkan orang, bernasehat, bukan kursi kekuasaan, bukan kepemimpinan sama sekali. Ketika setelah Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, tenggelam sudah di tengah lautan, habis, Nabi Musa alaihi salam bersama mukminin, bersama Bani Israel yang bersama beliau, hidup di tengah gurun pasir yang panas, kering. Nah, pohon saja enggak ada. Gersang. Nah, padahal Allah sebutkan negeri yang telah ditinggal oleh Fir'aun, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Lihat yang mereka tinggalkan, negeri Mesir saat itu, jannat wa uyun, taman-taman, kebun-kebun, mata air, sumber sumur, luar biasa. Wa zuru', belum lagi pertanian, cocok tanam besar, dan subur-suburnya. Wa maqamin karim, dan setiap tempat yang indah, yang mulia. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan segala bentuk kenikmatan, kemewahan hidup yang dulunya itu dirasakan oleh Fir'aun dan yang bersamanya. Itu terbuka di Mesir. Kesempatan, kalau seandainya itu yang diinginkan, gampang beliau tinggal kembali ke Mesir dan beliau dapati segalanya. Bukan negeri yang hancur porak-poranda, bukan, yang Allah sifati penuh kenikmatan, jannat, taman, mata air, sumber, kebun, pertanian, dan yang lainnya. Tapi tidak, Nabi Musa memilih di tengah gurun pasir yang panas, yang gersang, bersama kaumnya. Karena memang begitulah dakwah. sedikit pun tidak ada niatan dunia dalam diri mereka para anbiya wal mursalin. Dan begitulah seharusnya orang-orang yang mengikuti mereka tidak menginginkan dunia dan harta bendanya, tidak menginginkan kedudukan maupun jabatan, terfitnah mereka yang menginginkan dunia dalam dakwahnya. Dakwah itu sudah bukan lagi ke jalan Allah, bukan lagi kepada Allah. Makanya rahasianya kata Imam Muhammad rahimahullah, Allah sebutkan dakwah itu imma kepadanya wa imma kepada jalannya. Ad'u ilallah, ud'u ila sabili rabbik. Dinisbatkan kepada Allah atau dinisbatkan kepada jalan Allah. Mengingatkan pentingnya ikhlas dalam dakwah, bukan kepada dirimu untuk memperbanyak pengikut, untuk memperbanyak simpatisan, sehingga kamu rangkul semua pihak, segala golongan, semuanya. Yang penting memperbanyak taktil, kaidah batil yang ada di kalangan ikhwanul muflisin. Katil thumma thakif. Yang penting kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya, rangkul semua pihak. Itu yang para ulama salaf sebutkan, idza ra'aita ar-rajul yardha anhu jami'un nas fa'lam annahu mudahin, fa'lamu annahu mudahin. Kalau kamu dapati seseorang diridhoi oleh semua pihak, ketahui dia mudahin, munafik. Enggak mungkin ada orang kok disenangi oleh semua pihak, enggak ada yang nentang dia, enggak ada yang kontra sama dia. Semuanya memuji, semuanya menyanjung, semuanya ada hadir di majelisnya. Berarti dia mudahin. Ada yang dia sembunyikan, ada yang tidak dia sampaikan dari al-haq, dari agama Allah. Tidak ikhlas dalam dakwahnya. Mereka katakan niat itu enggak ada yang tahu kecuali Allah, itu urusan hati. Jangan membicarakan niat orang. Betul. Niat orang tidak bisa diketahui, itu antara dia dengan Allah. Tapi di sana ada qara'in, ada qarinah, ada bukti-bukti menunjukkan orang itu ikhlas atau tidak. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Khawarij mengangkat syiar innal hukmu illa lillah atau la hukma illa lillah, hukum hanya milik Allah, enggak boleh ada hukum selain hukum Allah, apa yang Ali katakan? Kalimatu haq. Ini memang ungkapan benar. Tapi apa yang beliau katakan? Urida bihal batil. Diinginkan dengannya kebatilan. Perkara niat, keinginan. Dari mana diketahui? Sikap mereka, perbuatan mereka tidak hakim, tidak bijak, menentang khalifah, tidak ada ketaatan kepadanya, menghasut orang untuk benci dan melawan kepada pemerintahnya, menunjukkan niatnya enggak ikhlas. Oleh sebab itu ketika seseorang dari di zaman Abbasiyah hendak mengingatkan khalifah. Dia katakan, inni nasihuka atau nasihun lak wa musyaddidun alaik. Aku mau menyampaikan nasihat kepadamu, wahai khalifah, dan aku keras. Ini akan tajam kalimat-kalimat yang akan aku perdengarkan kepadamu. Kata khalifah kepadanya, urfuk biya, hendaknya kamu rifq, berlemah lembut kepadaku, sampaikan dengan baik. Falastu bisharrin min Fir'aun walasta khairan min Musa, karena aku tidak lebih jelek dari Fir'aun dan kamu pun tidak lebih baik dari Musa alaihi salam. Sementara itu yang Allah perintahkan kepada Musa, faqula qawlan layyina, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Jika itu kepada Fir'aun, khalifah katakan, aku tidak lebih buruk dari Fir'aun dan engkau pun tidak lebih baik dari Musa. Musa saja Allah perintahkan untuk berkata yang baik dan lemah lembut kepada Fir'aun. Di dalam sunnah Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang makna rifq ini. Man yuhramur rifq yuhramul khairu kulluh. Yang terharamkan dari sifat rifq, terharamkan dari banyak atau terharamkan dari kebaikan semuanya. Wa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza' min syai'in illa syanah. Rifq, kelemah lembutan ini, kalau ada pada sesuatu membuatnya semakin baik, indah. Tapi jika sudah dicabut dari sesuatu membuatnya jelek dan buruk. Wa innallaha yu'ti ma'al rifq ma la yu'ti ma'al unf wa ma la yu'ti ala ma siwa. Dan Allah berikan bersamaan dengan kelemah lembutan itu sesuatu yang tidak Allah berikan dengan kekerasan, kekasaran, dengan sesuatu yang selain kelemah lembutan. Dampaknya besar. Kalaupun tidak sesaat itu, mungkin setelah beberapa waktu, pengaruhnya besar. Ar-rifq. Wa innallaha yu'ti ma'ar-rifq ma la yu'ti ma'al-unf. Selalu kita ingat ini. Allah berikan bersama dengan kelemah lembutan, kebaikan yang itu tidak Allah berikan bersama orang yang anif, kasar, kata-kata yang jelek, yang tajam, hanya membuat lari orang dari kebaikan. Rifq, pengaruhnya begitu besar. Asyahid dari semua ini bahwa kewajiban seorang dai untuk mencari dan mengucapkan kalimat dan kata-kata yang mulia, yang terhormat, kalimat-kalimat yang mulia. terutama tentunya yang dia sampaikan itu perkataan Allah, perkataan Rasulnya. Qala Allah, qala Rasul. Kemudian dia sampaikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan kepada yang bertanya kepadanya. Jelaskan kebenaran itu seperti apa. Bantah dan tepis syubhat atau kebatilan yang ada padanya dengan dalil, dengan rifq. Demikian karena tujuannya hidayatun nas. Tujuannya ikhrajuhum minadh dhulumat ilan nur, seperti ayat-ayat di atas. Kita berusaha ingin mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Tujuannya bukan untuk menampakkan bahwa kamu lebih alim dari dia. Tujuannya bukan untuk menampakkan kebodohan dia, kemudian dipermalukan. Bukan itu tujuannya. Yang demikian lebih membuat seorang itu mau mendengar dan menerima al-haq. Hikmah terutama di saat asing-asingnya dakwah sunnah. Contoh dari para imam dan para ulama kita, Syekh bin Uthaymin rahimahullah menyebutkan bahwa Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah pernah suatu ketika beliau hadir di suatu majlis ilmu di Mekah. Ada seorang syekh, seorang alim mengajar di sana. Walhasil sampai setelah majlis, syekh ini berdiri sambil menghadap ke Ka'bah, dia berdoa mengucapkan ya Ka'batullah. Dan ini syirik, menyeru dan memohon berdoa kepada Ka'bah. Alhasil setelah itu selesai majlis, didatangi oleh Syekh Muhammad. Dia kenalkan dirinya, aku dari daerah Najd begini-begini, ingin istifadah kepada antum begini. Boleh aku bacakan beberapa ayat untuk engkau koreksi yang salah, engkau benarkan begini. Karena aku kagum dengan ilmu yang kau sampaikan begini-begini. Taib. Dibaca oleh beliau dan gak langsung, beliau bacakan dulu beberapa ayat dari surat sana, dari surat sini, sampai sekian waktu beliau masuk ke yang beliau inginkan. Beliau baca surat Li'ila fi Quraisy. Di akhir surat beliau sengaja membacanya falya'budu hadzal bait. Marah syekh ini, jangan kamu baca begitu, itu salah. Falyabudu rabba hadzal bait. Yang maknanya beribadahlah kalian kepada Rabb-nya Baitullah ini, Ka'bah. Itu Allah. Kembali beliau baca falyabudu hadzal bait. Marah keras sang syekh. Ini syirik, enggak boleh, haram. Bagaimana kamu katakan beribadahlah kepada Ka'bah ini? Baru beliau masuk. Aku baca begini karena aku dapat faedah darimu. Engkau tadi mengatakan ya Ka'batullah, berarti ibadah itu kepada Ka'bah, bukan kepada Rabb hadzal bait. Ketika itu sang syekh sadar atas kesalahan besarnya. Diingatkan dan dinasihati dengan cara yang begitu hikmah. Seperti ini hikmah. Tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada penyampaian yang tajam, tapi kebenaran tetap tersampaikan cara yang hakim dari seorang imam, Syekhul Islam rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara hikmah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya perkara hikmah ini tidak bisa dilepaskan dari pentingnya ilmu di dalam syariat Allah. Di dalam ayat Allah sebutkan 4 maratib. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Juga Allah sebutkan dalam Ankabut, kalau tadi di An-Nahl, di Ankabut 46 Allah sebutkan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Jangan engkau mendebat ahlul kitab kecuali dengan yang lebih baik, kecuali orang yang zalim dari mereka. Al-ayah. Maka hikmah seperti tadi para ulama kita sebutkan, itqanul umur, betul-betul perkara itu disempurnakan, diperbaiki, diletakkan masing-masing pada tempatnya sesuai porsinya. Maka bukan dari hikmah di dalam dakwah kalau orang itu tergesa-gesa ingin segera melihat hasil dakwahnya, ingin segera menguasai segalanya bagaikan membalik telapak tangan, semudah itu baginya perkara dakwah. Itu bukan hikmah. Perlu kesabaran, perlu nafas panjang di dalam dakwah. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun beliau di Mekah. Syariat pun turun berangsur-angsur kepada beliau. Salat difardukan kepada umat ini 3 tahun sebelum hijrah. Atau sebagian ulama mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah. Itu pun tidak seperti yang kita jalankan setiap hari tata cara dalam pelaksanaannya. Karena di awal sholat itu 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya, 2 rakaat fajar, maghrib tetap 3 rakaat karena itu witlun nahar, witirnya pagi atau penutup pagi hari. Demikian setelah sekian waktu sampai kemudian salat hadhor bagi yang mukim disempurnakan, ditambah jadi 2 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat duhur, asar, isya. Bertahap, tadrijian, segala syariat yang Allah perintahkan kepada mereka. Demikian pula zakat difardukan tahun kedua Hijriah, atau sudah difardukan di Mekah namun tidak terperinci nisabnya, lalu berapa dikeluarkan, apa saja yang kena zakatnya. Rincian itu adanya di Madinah. Tapi keumuman atau global perintah zakat sudah ada di Mekah. Sebagian ulama sebutkan demikian. Itu pun Rasul baru ambil zakat pada tahun 9 Hijriah. Demikian sebagai pelajaran ibrah bagaimana Allah mengajarkan kepada hambanya muraat ahwalun nas, keberadaan orang, kondisi mereka itu diperhitungkan. Seperti apa fulan tidak bisa disamakan dengan fulan yang lain. Masyarakat yang seperti ini tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang lain. Orang yang berpendidikan tidak sama dengan orang-orang yang juhala, orang kampung misalnya dan semisalnya. Beda satu dengan yang lainnya. Demikian Allah mengajarkan kepada hambanya. Maka dengan tahapan-tahapan itu tidaklah mungkin segalanya bisa dirubah dan dibenahi dalam sekejap, secepat itu. Orang dalam keadaan tenggelam jauh dalam kejahatannya, dalam kemungkarannya, sekali kamu ingatkan kemudian kamu berharap dengan itu masyarakat berubah menjadi orang-orang soleh yang taat, bukan hikmah. Segalanya ada tahapan, jenjangan demi jenjangan yang harus dilewati. Dan di dalam sunnah, ya, ajaran yang semacam ini bahwa semua orang tidak disamaratakan, beda yang satu dengan yang lain. Hukum dan muamalah dakwah kepadanya enggak sama antara yang satu dengan yang lain. Itulah hikmah. Di dalam sunnah banyak contoh tentang hal ini. Ma'ruf yang pertama, contoh bagaimana ketika seorang badui Arabi kencing di sebagian masjid Rasul SAW. Masjid Rasul. Lalu kisahnya ma'ruf hingga mau dipukuli oleh para sahabat. Dan Rasul perintahkan biarkan sampai selesai. Syahid baru kemudian selesai, dia dipanggil, dinasihati, enggak boleh, ini tempat ibadah, begini, begini. Bukan untuk tempat kencing, untuk ini. Tidak dibentak, tidak dimarahi, bahkan tidak dilarang saat dia kencing. Karena para ulama sebutkan kalau dilarang, imma dia menahan dan itu madharat bagi dia, atau akan tercecer kesana kemari sehingga yang najis meluas, yang semestinya hanya satu titik, hanya kesana kemari najis. Diperkecil madharat atau mafsada yang ada. Dia melihat si badui ini hikmahnya Rasul SAW, kesabaran beliau menghadapi dia hingga dia katakan Allahummarhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati siapapun selain kami berdua. Karena dia marah kepada para sahabat yang asyahid hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menangani kasus si badui. Begitu pula hadis Muawiyah ibnu Hakam radhiyallahu an, ketika beliau datang sholat bersama Rasulullah dan para sahabat, seseorang di majlis atau di shof bersin, maka dia ucapkan alhamdulillah. Muawiyah ibnu Hakam menjawab yarhamukallah, karena dia tahu sunnah Rasul tentang hal itu. Tentunya ini pembicaraan manusia, yarhamukallah, yang dilarang di dalam sholat. Walhasil, karena ucapan dia ini, semua atau para sahabat melihat ke arah dia, ini untuk mendiamkan, mengingatkan Muawiyah. Melihat itu dia malah kecewa atau marah, sehingga dia katakan wa thukla ummaya, kalimat yang tidak diinginkan arti sesungguhnya, karena thakl maknanya kehilangan, kehilangan ibunya, bukan berarti berharap ibunya mati, tetapi kalimat biasa orang Arab ungkapkan karena kekesalan atau kejengkelan. Wa thakla ummaya. Di saat itu selesai, sampai dia menjalankan sholat, dipanggil oleh Rasul SAW. Kata Muawiyah ibnul Hakam, ma ra'aitu mu'alliman ahsana minhu. Aku enggak pernah mendapati seorang pengajar, pendidik yang lebih baik dari Rasul SAW. Fa wallahi ma kaharoni. Demi Allah, beliau enggak bentak-bentak aku, tidak memarahi aku. Wala naharoni. Wa inna ma qala, sebatas hanya yang beliau sampaikan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini enggak boleh ada omongan orang. Inna ma huwa tasbih wa inna ma hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Salat itu hanya untuk bertasbih, bertakbir, qiraatul Qur'an. Enggak marah Rasul kepada Muawiyah bin Hakam. Wala membentak dia, wala menghardik, wala yang semacam itu. Makanya Muawiyah pun merasa, enggak pernah aku dapati pendidik atau pengajar yang sebaik Rasul SAW setelah beliau melakukan kesalahan radhiyallahu anhu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW melihat seseorang di tangannya ada cincin emas, diambil cincin itu oleh Rasulullah SAW lalu dibuang ke tanah. Bahkan lafaz hadis menyebutkan fanaza'ahu. Lafaz naza'ahu para ulama fahami dengan kuat, artinya diambil oleh Rasul dengan bukan kemudian saya lepas ya, diingkari sangat oleh Rasulullah SAW. Naza'ahu, bahkan kemudian dilempar, dibuang oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, beliau katakan ya'mudu ahadukum ila jamra minan nar fayadhauha fi yadih. Sengaja sebagian kalian meletakkan bara api neraka di tangannya, yakni emas tadi, haram bagi kaum lelaki. Begitu Rasul pergi SAW, disebutkan ada yang mengingatkan orang ini, ambil cincinmu yang dibuang oleh Rasul. Lihat pengaruhnya. Dia katakan, wallahi la akhudhu khataman tarahahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku enggak akan mau mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicabut dan dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terpengaruh dengan dakwah. Sikap Rasul SAW gak sama kepada orang ini dengan badui tadi. Dipanggil, tidak dimarahi. Muawiyah bin Hakam dinasehati dengan penuh tutur kata yang baik begini. Tidak dibentak, tidak ini. Ini beda lagi kasusnya. Cabut oleh Rasul, buang cincinnya, dimarahi. Beliau adalah Rasulullah SAW, orang yang paling hakim, paling bijak dalam dakwahnya. Imamul hukama, imamnya orang-orang yang bijak sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika situasi perang. Bagaimana ketika Usama ibn Zaid membunuh, ma'ruf kisahnya. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, marah Rasulullah SAW. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Atau dalam riwayat beliau katakan, madza tasna' bila ilaha illallah. Apa yang akan kamu perbuat nanti dengan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan kelak di hari akhir? Apa tanggung jawabmu? Dan itu terus diulang-ulang oleh Rasul, enggak hanya sekali beliau katakan. Berusaha Usama memberi uzur dirinya, ya Rasulullah, dia ucapkan itu karena takut dari pedangku. Dan benar-benar yang Usama sampaikan logis secara akal. Karena ma'ruf kisahnya bagaimana orang ini bengis membunuh sekian banyak sahabat dalam perang. Gak ada yang bisa ngelawan dia, gak ada yang bisa menghadapi. Sampai kemudian dikejar oleh Usama bin Zaid, diperangi dan diperangi, terpojok dia, jatuh pedangnya. Usama angkat pedangnya, baru dia katakan la ilaha illallah. Sehingga logis kalau dia katakan dia takut dari pedangku saja. Backgroundnya memang demikian. Semua uzur ini apakah kemudian menjadikan Rasul melunak? Ya sudah gak apa-apa Usama, jangan diulangi lagi. Seperti itu? Seperti orang badui tadi? Tidak. Rasul marah dan keras marahnya. Padahal para ulama sebutkan kalau dilihat backgroundnya, Usama ibn Zaid dalam posisi perang. Ya kalian tahu, antum faham, namanya posisi perang, orang gak akan bisa berpikir panjang. Perang itu harus cepat keputusan. Ima kamu membunuh, ima kamu dibunuh. Gak ada perang kemudian tak mikir dulu. Ya apa ya? Ya disikat kamu. Kondisi-kondisi perang ini. Itu satu uzurnya. Kondisi perang, panik. Kondisi yang sulit. Harus cepat keputusan. Dua, Usama ibn Zaid tidak punya atau tidak mengetahui situasi atau kasus yang serupa dengan kasus dia sehingga dia bisa mengkiaskan. Pernah terjadi pada sahabat fulan gini-gini, harus diperlakukan begini, seperti itu. Belum ada kasus yang lain sehingga beliau bisa kiaskan, enggak ada. Baru pertama kali ini. Udzur kedua bagi beliau. Artinya kalau seandainya sudah ada kejadian seperti ini, tetap saja Usama bunuh padahal yang pertama sudah disalahkan Rasul, tentu beliau enggak ada udzur kan gitu. Nyatanya enggak ada. Baru ini kasus pertama. Dan yang ketiga tadi, orang ini sudah banyak membunuh orang. Diperangi, dikejar oleh Usama, terpojok baru dia. Semua udzur ini tidak ada artinya. Rasul marah. Sampai-sampai karena diulang-ulang terus oleh Rasulullah. Ketika Usama katakan, dia ucapkan itu karena takut padaku, Rasulullah katakan, asyaqatta qalbah? Kamu belah hatinya? Kamu tahu isi dada orang? Aqatal tahu ba'daan qala la ilaha illallah. Aqatal tahu, diulang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bunuh dia padahal dia ada ucapkan la ilallah. Kamu bunuh dia terus. Sampai-sampai Usama bin Zaid berkata, aku berharap seandainya aku baru Islam saat itu. Karena malunya, segannya, dan menyesalnya beliau telah melakukan perbuatan tersebut dan melihat marahnya Rasulullah SAW. Enggak sama. Enggak bisa disamakan, beda. Apa yang Rasulullah SAW berikan sikap kepada Usama bin Zaid, kepada pemilik cincin, kepada orang badui yang kencing, kepada yang Muawiyah bin Hakam bicara dalam sholat, beda. Dan semua itu hikmah sesuai porsinya masing-masing. Maka dakwah atau hikmah di dalam dakwah tidak berarti melulu merata semuanya harus lemah lembut. Segalanya harus dengan cara yang lunak, cara yang lemah lembut, dan tidak boleh ada yang keras, tidak boleh ada yang tajam dalam penyampaian dan kalimat-kalimat. Ini celaan kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillah, apa Rasul tidak bijak dalam menghadapi Usama bin Zaid? Apa Rasul tidak bijak menghadapi pemilik cincin tadi? Dibuang oleh Rasulullah SAW. Kenapa enggak misalnya dilepas, kamu simpan, kamu jangan kamu pakai lagi ya? Misalnya. Enggak, dibuang oleh Rasulullah SAW. Dilempar. Hikmah. Makanya sahabat itu pun faham, aku tidak akan ambil cincin itu kembali setelah itu dibuang oleh Rasulullah SAW. Ketika sebagian mu'allafa qulubuhum yang baru-baru masuk Islam dalam peperangan juga kasusnya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami juga pohon dzatu anwat, sebagaimana mereka juga punya pohon itu, pohon yang mereka gantungkan senjata di situ, kufar, musyrikin, dengan anggapan supaya dapat berkahnya dari pohon itu, melalap berkahnya pohon, keramatnya pohon itu. Mereka dengan tujuan tentunya supaya senjatanya lebih tajam, supaya mereka menang, supaya mereka ini. Sebagian yang mu'allaf yang baru saja meninggalkan kekufuran, belum tahu banyak tentang tauhid, mengucapkan kalimat yang sama, bikinkan untuk kita juga pohon dzatu anwat. Kita gantungkan senjata-senjata kita di situ. Mendengar itu Rasulullah SAW marah besar. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qala banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami sesembahan Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah. Satu uzur, kalau mau dihitung itu sebagai uzur, ini orang mu'alaf, baru masuk Islam, gak ngerti banyak tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid, baru ninggalkan kekufurannya. Dua, posisi perang, orang butuh kekuatan, perselisihan diharapkan tidak diangkat supaya solid pasukan ini. Ada perselisihan, ada ini, nanti ada yang jengkel, ada yang ini, nanti akan pecah pasukan. Kalau mau dihitung itu sebagai udzur. Ketiga, yang mereka ucapkan minta zatu anwat, pohon yang mereka gantungkan senjata di situ. Mereka tidak mengatakan bikin untuk kami Tuhan, ilah, sebagaimana ucapan Bani Israel. Mereka tahu Tuhan mereka hanya Allah. Yang mereka ucapkan pohon tempat menggantungkan senjata. Keempat, niat mereka itu untuk memperjuangkan Islam, membela Rasulullah SAW dan dakwahnya. Tujuan baik, tujuan mulia. Dengan semua ini, apa membuat Rasulullah SAW kemudian diam? Dengan semua ini, apa kemudian beliau melunak? Tidak, sama sekali tidak. Beliau marah besar, marah keras, dan tajam sekali ungkapan Rasul kepada mereka. Yang kalian ucapkan sama, sama Rasul katakan, seperti yang diucapkan oleh Bani Israel. Jadikan untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah. Sekali lagi, padahal yang mereka ucapkan pohon, bukan Tuhan. Udzur yang kelima yang ulama sebutkan, mereka sahabat mu'allaf kulubuhum, berniat sungguh-sungguh membela Rasulullah SAW. Tidak seperti Bani Israel yang sengaja mempermainkan Nabi Musa. Bani Israel gak ada sama sekali untuk memperjuangkan Nabi Musa, membela beliau. Mereka mempermainkan. Ini tidak. Demi membela Rasul, itu semua tidak teranggap. Rasul tetap marah dan menyampaikan kemarahan beliau dengan kata-kata yang sangat tajam. Sallallahu alaihi wasallam, hakim, bijak dakwah beliau. Tidak kemudian seperti badui, disikapi lunak. Jangan begitu. Nah, itu beberapa contoh di dalam sunnah bagaimana Rasulullah menjaga akidah dan tauhid bagi umatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah sholat nanti. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.